kasihmu besar dalam hidup ini. Keagungan karyamu membuat hatiku selalu bertelut menyembahmu, beri kemuliaan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu. Segala hikmat dan kuasa dan dan kemuliaan.